Iqra'u ala mautakum yasin. Terjemahan yang sebenarnya apa Ustaz? Bacakan terhadap orang yang meninggalnya kalian yasin. Iya. Ini terjemahannya tidak perlu ditahu. Sebab ini haditsnya lemah. Hadits ini lemah. Semua hadits tentang keutamaan yasin lemah. Berputar antara lemah, palsu. Sudah diteliti. Tetapi yasin, ayat dari surah Al-Quran yang memang sangat dahsyat. Baca dan baca. Harapkan kebaikannya melalui ilmu yang terdapat di dalamnya dan yakini. Tetapi mengkhususkan penggunaannya dengan dalil yang lemah adalah perkara yang terlarang.